الحمد لله الحمد لله خلق الإنسان في أحسن التقويم وجعل من شاكرا وكفورا وأرسل أملاك شر الأفلاك وقبل الأزمان فأثر أعمى من شهورا وجعل تعقف تعالى من لم يحب مدنا مأمورا ووالذي جعل الله النار خلفة ما أراد أن يذكر أو أراد شكورا نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره فإنه سبحانه لذل حليما غفورا ونستهديه ونسترسله ونستنصره ونسأله أن يجعلنا وقرب الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقوم بها بالحساب ممن يقول إلى أهله مسرورا ونشهد أن سيدنا محمد رسوله على الله حسن بشوب وبدور اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه الذين أضروا دينه وجزاء مسبار الجزاء مغفورا أما بعد وهي المسلمون أوصيكم ونصي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد أكمل الله دينكم لقد أكمل الله لكم دينه وأتم عليكم نعمته وهداكم إلى الإسلام ومن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا تعلم يعلم آيات يزكيهم ويعلم الأحكام وحد الحدود وإلى الأرحام أرحم وعلم أكرة الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام على بابا محمد عليه السلام قال بعض أصحاب الكرام اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم فيسرها خير هذه الأمة إلا ما صلحها به أولها من الأعصام من الاتصام اتبع الله سنة الأنام معاشر المسلمين رحمكم الله هذه ini umat Islam seluruh dunia sama memperingati hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 12 yang lalu kita masuki tahun baru Islam 1 Muharram 1436. Semoga pada tahun baru Hijriah kemudian dengan barokah dan syafaat Rasulullah SAW kita senantiasa mendapat bimbingan Allah Taala. Menuju jalan yang adalah rahmat dan taufik serta hidayah selalu menjadi kita. Amin. Ya mujibus sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Shahih Bukhari yang dikatakan oleh sahabat Umran bin Husain radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda khairun ummati qarni sumal ladina yalunahum ladina yalunahum al hadis au kama qol dan hadis lain yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Asr radhiyallahu an Rasul bersabda khairun nas qarni sumal ladina yalunahum ladina yalunahum al hadis au kama qol Fathul Bari juz 7 halaman 3. Yang pertama Rasulullah bersabda khairu ummati. Kedua Rasulullah bersabda khairun nas. Yang artinya sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang semasa dengan aku, satu generasi dan aku, orang yang hidup satu zaman dengan aku, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang menghidup pada generasi kedua, yaitu waras tabi'in. Kemudian orang yang hidup pada generasi ketiga yaitu tabi' tabi'in radhiyallahu assalamu alaihi majma'in. Mengapa para sahabat-sahabat Nabi adalah generasi yang paling baik? Karena mereka-mereka sahabat Nabi adalah manusia mulia yang sangat berjasa memperkenalkan kepada kita sekalian kepada agama suci yaitu agama Islam. Dan dengan perantaraan mereka lah Allah SWT mengeluarkan kita kalian dari alam gelap menuju alam terang yaitu iman Allah Ta'ala dalam agama Islam. Ibu Qadwil dalika al-ittifak ala takdiri sahabat Rasulullah SAW alladzina alaidim intakal hadad din ilayna Ibu Asyatim akhrajan Allah minnaud milian nur ulama bersepakat bahwa sahabat adalah orang-orang yang mulia karena dari mereka lah dari tangan mereka lah kita ditunjukkan agama yang suci dan dengan mereka Ta'ala Allah Ta'ala menekan kita dari kegelapan menuju yang terang kata Imam Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab sunnah cara fitas dari Islam halaman 12. Lebih jauh, Al-Imam Dr. Mustafa Sibai menulis, wa kana Rasulullah SAW ya'isu baina ashabi duna ayakuna baina hijabun. Wa qad kana yukhalitu fil masjid was-suki wal bait was-safar wal hadar. Bahkan af'aluhu wa qawluhu mahalu inayatin minhu wal takdirin. Adalah Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah sahabat, para sahabat tanpa adanya penghalang dan hijab. Adalah Rasulullah SAW bergaul dengan para sahabat di dalam masjid, di pasar, di rumah, di majelis dakwah, dan dalam pekerjaan dan tempat tinggal. Adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dan perilaku Rasulullah menjadi pusat perhatian sahabat teman Nabi dan menjadi pedoman dan menjadi contoh teladan para sahabat Nabi yang mulia. Karena Rasulullah SAW muhawil hayati dunia ad-diniyati wa dunyawiyati mundu anhanahumullah bihi wa angkodahu minadzalat wa zulam ila hidayah nur. Adalah Rasulullah SAW pemberi nasihat kepada sahabatnya dalam kehidupan beragama dan kehidupan dunia. Sejak Allah SWT beri hidayah kepada mereka dan menyelamat mereka dari kesesatan dan kegelapan menuju jalan terang dan cahaya yang terang. As-Sunnah halaman 56. Lebih jauh, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menulis dalam kitab Al-Limu Adakum Mahabat Rasulullah SAW halaman 155. Idza ra'aita ar-rajula yantakhizu aswad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun wa dhalika lan rasul haqqun wal qur'anu haqqun wa ma jari haqqun wa inna ma atta dhalika ila anna kullu ashabah bahaula yuridu an yatrahu shuhuda shuhudana yabtulu al-kitab as-sunnah. Yang artinya, apabila melihat orang-orang mencela sahabat Rasulullah SAW, ketahuilah orang itu adalah kafir zindik. Ulangi lagi, apabila kamu melihat orang-orang mencela sahabat Rasulullah, ketahuilah bahwa orang itu adalah kafir zindik. Adalah orang-orang yang kurang beriman dan Islam, tapi benci beragama Islam. Karena Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran adalah hak. Nah, apa-apa yang di bawah Rasulullah adalah hak. Padahal semua itu datang kepada kita sekalian, baik Rasulullah, Al-Quran dan ucapan Rasulullah SAW datang kepada kita melalui sahabat. Maka orang-orang kafir zindik bermaksud melukai saksi kita, mencaci maki saksi dari itu bersahabat dengan tujuan menghapus Al-Quran, menghilangkan As-Sunnah dari dada-dada orang mukmin Ahlussunnah Jamaah. Demikian mulia sahabat-sahabat Nabi dan derajat Rasulullah, derajat Nabi, dan sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita baca firman Allah Ta'ala SWT yang menguji sahabat-sahabat Nabi, muliakan sahabat Nabi Muhammad SAW. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wassabikun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-lazina ta'um bi-ustab radiyallahu anhu wa-radu'an wa-adda'lahum jan-lazina ta'um khafiyya abada zalikal fawzul adhim. At-Taubah ayat 100. Yang artinya, orang-orang yang terdahulu, laki yang pertama masuk Islam, di antara orang Yahudi, di antara orang Muhajirin Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka berido kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan awas-awaslah, wahai kaum zindik, wahai kaum syiah, wahai kaum rafidah, terhadap ancaman Allah Ta'ala pada orang yang celah sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Qallahu Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzuna Allah rasulah la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa dalam adzab muhina. Al-Ahzab ayat 57. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dengan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan melaknatinya di dunia dan akhirat. yang menjatuhkan mereka seksa yang menghinakan. Amin asyhadu an la ilaha illallah abtahu sahabat. Dan yang lebih sangat menyakiti Allah Rasulnya adalah menghina dan telah sholat Rasulullah SAW. Terakhir sekalian, sekali lagi marilah kita mohon ridho Allah SWT, memohon fadhlu ta'ala dan mengharapkan rahmat Allah ta'ala, dan mengharapkan syafaat beliau SAW dan barakah para sahabat Rasulullah. Semoga kita sekalian dijadikan Allah SWT orang-orang yang mukmin al-usulah jamaah yang selamat dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya minyusya'alin. Rabbi fanfa'anna bibarakatihim wahdil husna bihurmatihim umitna fitahim wa amir wa mafakibal fitan. Amin ya minyusya'alin. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Muhammad Rasulullah. Balladzim awshid al-kafaru mainam. Tarahum lukan islam ya minyusya'alin. Barakallahu lakum al-adhim wa ana bakum wa bi rahmatir rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di akramana bi Muhammadin khatam biya'in wa jalamin madmatin azmiz bi fadli wa rahmati nashkuru ala tawfiqihi mantinani wa nashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah fi rubiyyati wa ilahiyyati wa nashhadu anna muhammadan rasulullah min nabiyyin nasti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa min nasti. Amma ba'd wa ya nas ittaqul waqi'u wa lamu anna taqwa min sawdul hurriyah. Qala talqalabi ma'udhu billahi minash shayatin walau anal qur'anu wattaqau la fatahna al-mark min sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minu amad inna kutubita Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana kana adaban nar. Ibadallah inna adhan san idil kasan ya idu mulatum atafullah wa tukutum ala dhukullahi akbar.